الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Demikian juga semoga salawat dan salam semoga tetap diberikan kepada panutan dan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bagi keluarga beliau, bagi sahabat beliau dan bagi setiap muslim yang senantiasa mencontoh dan meneladani beliau hingga di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjati Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullah. Kita masih berada pada hadis yang ke-44, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata al-abdu wa fi riwayatin idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Rawahu Muslim. Qala Syekh Al-'Alamah Abdurrahman bin Munasir As-Sa'di rahimahullah, "Wa jami'u ma yasilu ila al-'abdi min athari 'amalihi thalathatun." Dan seluruh apa yang akan sampai kepada hamba dari dampak atau pengaruh amal perbuatannya itu ada tiga. Semua atau perkara-perkara yang akan sampai kepada seorang hamba dari dampak dan pengaruhnya, pahala dan ganjarannya, serta manfaatnya, itu ada tiga jenis. Qala umurun amila biha al-ghairu bisababihi wa bidi'ayatihi wa tawjihihi. Yang pertama, perkara-perkara yang diamalkan oleh orang lain. Perkara-perkara yang diamalkan oleh orang lain dengan sebab dia, dia yang mengajarinya. Orang lain yang mengamalkan, tapi dia yang mengajarinya. Wa bidi'ayatihi, dia yang mengajaknya atau menyerunya. Orang lain yang berbuat, orang lain yang melakukan, tapi dengan sebab ajakan dia, taklim umpamanya. Orang lain ikut taklim dengan sebab ajakan dia, ayo taklim, ayo belajar agama. Ini manfaatnya atau pahalanya akan mengalir kepada orang yang mengajak tadi. Wa tawjihihi, dan pengarahan dia. Orang lain yang melakukan dengan sebab arahan dia, dengan sebab bimbingan dia. Maka yang memberikan bimbingan mendapatkan pahala dan ganjaran, walaupun orang lain yang melakukannya. Kenapa? karena orang lain yang melakukan ini dengan sebab arahan dan bimbingan dia. Ini yang pertama. Perkara-perkara yang dilakukan oleh orang lain dengan sebab dia atau dengan sebab ajakannya atau dakwahnya atau seruannya atau dengan sebab bimbingan dan arahan dia. Yang kedua, wa umurun intafa'a bihal ghairu ayya naf'in kana. Yang kedua, perkara-perkara yang orang lain mengambil manfaat perkara-perkara tersebut. Ada satu perkara atau perkara-perkara yang orang lain mengambil manfaat dengan perkara-perkara tadi. Ayya naf'in kana. Apapun manfaatnya. Apakah manfaat keduniaan atau apakah manfaat keagamaan? Apakah manfaat ini untuk pribadi atau manfaat ini untuk umum? Seperti apa? Orang yang membangun masjid, orang lain mengambil manfaat dengan masjid tersebut. Mungkin untuk sholat, mungkin untuk taklim, mungkin untuk istirahat, mungkin untuk berdoa, mungkin untuk tawaf, iktikaf, mungkin untuk iktikaf. Ini manfaat. Dan yang mengambil manfaat ini orang lain. Maka pahala dan ganjaran ini mengalir kepada orang yang membangun masjid atau yang menyediakannya, walaupun orang lain mengambil manfaat dengannya. Ala hasabi dzalika naf'i, sesuai dengan apa? Manfaat tersebut. Ada yang manfaatnya besar, umum, merata. Ada yang manfaatnya khusus. Besar dan kecilnya pahala dan ganjaran sesuai dengan manfaat yang diperoleh oleh orang lain tadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa umurun amilahal ghair wa ahdaha ilaihi. Perkara-perkara yang diamalkan oleh orang lain, orang lain yang melakukannya. Wa ahdaha ilahi, dan orang lain ini menghadiahkan untuk siapa? Untuk dia. Jadi dihadiahkan, diberikan kepadanya. Au sadaqatun tasaddaqa biha anhu, atau orang lain ini bersedekah dengan satu sedekah dengan sebab dia atas orang tadi. Atas apa? Amalan tadi. Auda'alahu, atau orang lain mendoakan kebaikan untuk dia. Atau orang lain ini mendoakan kebaikan untuknya. Sawa'un min awladi al-hissiyin, baik yang mendoakan atau yang bersedekah atas nama dia atau yang menghadiahkan untuk dia. Ini dari anak-anaknya yang hissi, yaitu anak-anak kandung atau cucu-cucunya. Au min auladihi ar-ruhiyin, atau anak-anak dia secara ruh, yaitu anak-anak seagama. Apa maknanya? Alladzina Takharraju bi ta'limihi wa hidayatihi wa irsyadihi. Yaitu orang-orang yang keluar, yang lulus, yang berhasil dengan sebab taklim dia, dengan sebab pengajaran dia. Berarti anak-anak yang dikatakan al-auladu ar-ruhiyun, anak-anak secara ruh adalah murid-muridnya. Alladzina takharraju bi ta'limihi, murid-murid dia. Wa hidayatihi, dan yang dia tunjukkan, yang dia ajari, walaupun bukan murid, cuma menunjukkan. Kalau pengen taklim sana lo tempatnya. Kalau pengen ngaji sana lo ada tempat pengajian. Hanya menunjukkan atau bahkan mengajarinya. Wa irsyadi, dan membimbingnya. Orang yang dia bimbing, orang yang dia didik, ini dikatakan al-aulad ar-ruhiyin, anak-anak secara ruh, bukan anak-anak kandung atau anak secara fisi dari anak cucu, bukan. Tapi anak-anak, orang-orang yang terlahir ataupun berhasil dengan sebab pengajaran dia, dengan sebab bimbingan dia, dengan sebab arahan dia. Apakah itu murid-muridnya, ataukah teman-temannya, ataukah selainnya. Jadi sedekah tadi yang melakukan mungkin murid-muridnya, atau doa yang dipanjatkan tadi, yang memanjatkan adalah mungkin murid-muridnya selain anak-anak kandungnya atau anak cucunya. Au min aqaribihi, atau dari kerabatnya, mungkin dari kakaknya, adiknya, keponakannya, atau yang semisalnya. Wa ashabihi al-muhibbin, atau teman-temannya, sahib-sahibnya yang cinta kepada dia, yang senang kepadanya. Karena biasanya kerabat akan mendoakan kebaikan bagi kerabatnya. Teman, teman yang baik akan mendoakan bagi temannya. Dan itu termasuk bentuk apa? Atau wujud dari iman. Yang Rasulullah mengatakan apa? Yang sudah kita lewati dalam hadisnya Anas bin Malik, artinya abalid. Jadi lewati di arba'in. Apa gel? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta, hingga dia mencintai untuk saudaranya, untuk temannya, apa yang dia cintai untuk dirinya. Maka seorang teman, teman yang beriman, dia akan mendoakan kebaikan untuk temannya. Semoga senantiasa mendapatkan hidayah, semoga senantiasa dibimbing oleh Allah, semoga istiqamah, semoga sabar, dan seterusnya. Atau doa-doa mungkin dengan apa? Jazakallah, mungkin rahimakallah, mungkin hadakallah, dan yang semisalnya. Au min umumil muslimin, atau dari keumuman kaum muslimin, mendoakan kebaikan untuknya. Dan ini sifat seorang muslim, sehingga dianjurkan di dalam khutbah seorang khatib berdoa untuk kaum muslimin dengan doa apa biasanya? Allahummaghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat, dianjurkan, disunahkan. Sebagian ulama mengatakan wajib mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin ketika khutbah, dianjurkan mendoakan kebaikan untuk seluruh kaum muslimin. Dan ini doa dari kaum muslimin untuk kaum muslimin, karena itu untuk semuanya. Ya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah, berikanlah ampunan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Wal muslimina wal muslimat, pada orang-orang muslim, laki-laki dan perempuan, siapapun. Bihasabi maqamatihi fid din, sesuai dengan kedudukan dia di dalam agama ini. Ada yang jadi guru, ya, jadi ustaz, mudaris, ada yang jadi santri, ada yang jadi teman, ada yang jadi pembimbing, ada yang membantu, ta'awun, dan seterusnya. Wa bihasabi ma awsala ila al-ibadi min al-khair, dan sesuai dengan apa? Apa yang sampai kepada hamba dari kebaikan. Karena seorang muslim akan berbuat baik, dan kebaikan itu akan sampai kepada orang lain. Apakah dengan arahannya, dengan bimbingannya, ya, atau dengan ta'awun, dengan tangannya membantu, ya, atau dengan selainnya, sesuai dengan apa? Kebaikan yang sampai kepada orang lain. Au tasabbabih, atau dia menjadi sebab kebaikan untuk orang lain. Orang lain menjadi baik dengan sebab dia, atau orang lain mendapatkan kebaikan dengan sebab dia. Wa bihasabi ma ja'ala Allahu lahu fi qulubil ibadi min al-wuddi alladhi la budda an tatarattaba alayhi atharuhu al-kathirah. Dan sesuai dengan apa yang Allah jadikan untuk dia di hati-hati para hamba dari kecintaan al-wudd, al-mahabbah al-khasah. Wud itu kecintaan yang khusus, cinta yang murni, yang suci, bukan karena harta, bukan karena apa, kedudukan, bukan, tapi cinta yang murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi la budda, yang itu mesti, anta tarattaba alaihi, akan terkait atasnya asaruhu, dampak, pengaruh, al-kathirah, yang banyak. Kalau orang itu cinta dengan kecintaan yang murni, maka apa? Dampak pengaruhnya banyak. Dampak pengaruhnya apa? Banyak. Dia akan membantu, dia akan memberikan apa? Arahan, mengingatkan, dan seterusnya. Kalau dia salah, diingatkan, itu salah. Kalau dia benar, dibantu, diberikan apa? Pertolongan. Qala allati minha, yang itu diantaranya. Diantaranya apa? Yang Allah jadikan di hati-hati hamba dari kecintaan, diantara asar dan dampaknya adalah doa uhum, doa mereka. Mereka akan mendoakan kebaikan. Wastighfaruhum lahu, mereka akan memintakan ampun untuknya. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Di antara ini, di antara dan lainnya banyak, mendoakan kebaikan, memintakan ampun. Sehingga kalau seorang mendoakan orang lain, yang kata Rasulullah bidhahril ghaib, ketika orang lain itu tidak ada di sisinya, maka diaminkan oleh para malaikat. Dan para malaikat mengatakan walaka mithluh, dan untukmu yang semisalnya. Doa seseorang untuk temannya bidhahril ghaib, ketika temannya tidak berada di sisinya, diaminkan oleh para malaikat. Dan malaikat mengatakan walaka mithluh, dan bagimu yang semisal yang engkau minta untuk saudaramu. Wa kulluha tadkhulu fi hadzal haditsis syarif, dan seluruhnya masuk di dalam hadis yang mulia ini. Seluruh yang telah beliau jelaskan dari tiga perkara tadi, seluruhnya masuk di dalam kandungan hadis yang mulia ini. Qala rahimahullah, ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang mendapatkan perkara-perkara tersebut. Qala wa qad yajtami'u lil abdi fi syai'in wahidin iddatu manafi', dan kadang terkumpul untuk seorang hamba pada satu perkara iddatu manafi', manfaat yang bermacam-macam atau beberapa manfaat. Satu perkara yang dimiliki oleh seorang hamba tapi manfaatnya banyak, atau satu perkara yang dilakukan, diamalkan oleh seorang hamba, manfaatnya ada beberapa. Manfaatnya tidak cuma satu atau dua saja, tapi beberapa manfaat, bermacam-macam manfaat. Qala ka, seperti al-waladu salih al-alim, anak salih al-alim, yang berilmu. Anak dia. Yang kedua saleh. Yang ketiga al-alim, berilmu. Ini satu perkara, tapi manfaatnya banyak. Anak apa? Yang saleh lagi berilmu. Alladzi sa'a abuhu fi ta'limihi, yang bapaknya berupaya, berusaha untuk apa? Fi ta'limihi, di dalam mengajarinya, mengajari anak. Ini menunjukkan keutamaan mengajari anaknya sendiri. Apakah membaca, ataukah menulis, ataukah berhitung, atau menghafal, dan lain sebagainya. Dari ilmu, baik ilmu dunia atau ilmu agama, mengajari anaknya sendiri. Atau kalau tidak mampu, lewat tangan orang lain. Dengan apa? Menyekolahkannya, memondokkannya, mendorongnya untuk belajar, menghasungnya untuk menghafal. Ini manfaat bermacam-macam. Dari manfaat yang ada, apa? Anak akan mendoakan kebaikan untuk dia. Ini amalan dia yang pahalanya akan terus diberikan. Anak dengan sebab ilmu yang disampaikan kepada anaknya, diajarkan oleh anaknya, dia mendapatkan manfaat dari mengajarkan ilmu. Dan seterusnya manfaat yang banyak terkumpul pada anak yang soleh lagi berilmu, ilmu agama. Di sini ada motivasi dan dorongan kepada seluruh kaum muslimin secara umum dan kepada kita secara khusus. Untuk apa? Mendidik, membimbing, dan mengajari anak-anak kita. Yang kedua, anjuran dan dorongan agar kita berupaya dan berusaha menjadikan anak kita anak yang soleh. Mengupayakan, mengusahakan. Qala wa kal kutubil ladzi yakifuha au yahabbuha liman yantafi'u biha. Atau dan seperti kitab-kitab yang dia wakafkan kitab tersebut, atau yahabbuha, dia berikan hibah sebagai hadiah. Liman yantafi'u biha, untuk orang yang mengambil manfaat dengan kitab tadi. Mungkin kitab diberikan kepada santri, atau kitab diberikan kepada pondok, umpamanya seperti pondok kita yang kebetulan belum ada maktabah, yang kebetulan kitabnya belum banyak, yang kita berharap paling tidak kita punya kitab-kitab induk dari kitab apa, hadis, apakah itu kutub as-sittah atau kutub at-tis'ah dengan sarahnya, apakah itu as-sahihah dan ad-dha'ifah milik Syalbani, atau apakah itu kitab al-um miliknya al-imam as-syafi'i, biar cocok dengan pondok kita. Pondok namanya pondoknya al-imam as-syafi'i, kitabnya al-imam syafi'i tidak punya. Maka yang memberikan wakaf kitab al-um atau kitab apa, kutub dari kutub as-sitah, kutubul hadis, musnad Ahmad, sahih Bukhari, sahih Muslim, sunan An-Nasa'i, sunan At-Tirmidzi, sunan Abi Dawud, sunan Ad-Darimi, sunan Ibn Hibban, At-Tabrani, Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Sungguh itu apa? Manfaatnya banyak bagi orang yang mewakafkan atau yang menghibahkan, memberikan kitab tersebut. Kitab diberikan kepada pondok, ya, diberikan kepada apa? Pondok atau kepada santri. Ya, ini antum manfaatkan ya, walaupun sekedar kamus munawir umpamanya. Umpamanya ya. Kemudian dimanfaatkan oleh santri untuk membahas, untuk belajar dan seterusnya, sehingga santri punya ilmu, ilmunya mapan sehingga bisa berdakwah. Yang memberikan kamus mendapatkan manfaat yang banyak. Apa? Mengajarkan ilmu, walaupun sekedar memberikan kamus, mendapatkan doa dari yang diberi, dan seterusnya, manfaat yang banyak. Wallahu a'lam. Itu beberapa contoh satu amalan yang manfaatnya ada beberapa. Qala rahimahullah wa yustadalu bihadal hadis, dan diambil dalil dari hadis ini ala targhibi fit tazawuj, ada anjuran untuk menikah. Ada anjuran untuk apa? Menikah. Alladhi min samratihi husulul auladi salihin. Yang diantara buah dari pernikahan, manfaat dari pernikahan adalah didapatkannya, dihasilkannya anak-anak yang soleh. Itu diantara manfaat dan buah dari menikah. Hanya sayang kebanyakan atau sebagian besar dari manusia, termasuk kaum muslimin, tidak suka kalau memiliki anak lebih dari dua, sehingga dikatakan membatasi anak. Ah, cukup dua saja, atau kalau perlu cukup satu saja biar tidak repot, ya, tidak banyak permintaan sehingga nanti bisa untuk ini, bisa untuk itu. Ya, waktunya bisa banyak, tidak hanya ngurusi anak terus. Sebagian kaum muslimin ya membatasi anak. Padahal lebih banyak anak, kata para ulama, lebih banyak rezeki. Sebagaimana kata Syaikhul Islam rahimahullah, kalau banyak anak itu banyak rezeki, kata orang-orang tua kita dulu. Iya, kenapa? Karena anak itu rezeki. Anak itu rezeki min Allah. Anak itu sendiri adalah rezeki. Belum lagi anak membawa rezekinya masing-masing. Ya, membawa apa? Rezekinya masing-masing. Dan alhamdulillah, ya, orang yang banyak memiliki anak, walaupun di sekitar kita, bukan dari kalangan kita, tidak ada yang kelaparan, bisa makan setiap harinya. Menunjukkan bahwa anak itu rezeki dan setiap anak membawa rezekinya masing-masing. Dan kita tahu di sekitar kita, walaupun anaknya banyak, belum tentu di masa tua itu banyak anak yang merawat. Justru sebagian malah tidak ada anak yang merawatnya. Apalagi kalau anaknya cuma satu atau dua. Qala rahimahullah wa ghairiha minal masalih, dan selainnya dari masalih, maslahat at-tazawuj, menikah. Qala ka salah zaujah, seperti baiknya istri, wa ta'limiha, dan mengajari istri, ma tantafi'u bihi, apa yang bisa diambil manfaat atau bermanfaat bagi seorang istri. Pengajaran, taklim yang dia berikan bermanfaat untuk istri. Wa tanfa'u ghairah, dan istri bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena istrinya bisa mengajar orang lain atau bisa mengajak orang lain. Itu diantara manfaat dan kebaikan dari at-tazawuj, menikah. Wallahu a'lam bishawab. Ini akhir dari penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan manfaat, mendapatkan pahala yang terus mengalir sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Subhanallahi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu barakallahu fikum.